والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، حاضرين جماعة سليم رحمه ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم. وفي رواية له إن ذلك في صلاة الليل. الذي علي بن أبي طالب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم jika beliau sholat beliau ucapkan dalam istiftahnya Asyiktasya takbir wajjartu wajhiya lilladhi fatarah samawati wal ard ila qawlihi, sampai pernyataan beliau minal muslimin, Allahumma antal malik la ilaha illa ant anta rabbi wa ana abdu ila akhir, sampai terakhir hadis diriwayatkan oleh Muslim, dan di riwayat Muslim juga disebutkan itu salat malam. Hadis ini dibawakan oleh Hafidz untuk menjelaskan salah satu dari bentuk wirid atau doa yang dibaca dalam istiftah sholat. Kita lihat kata per kata, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard. Wajhtu wajhi, ini aku hadapkan wajahku kepada Allah. Wajah dengan dua maknanya, artinya yang dihadapkan kepada Allah ya wajah secara fisik, ya wajah ini, karena orang yang sholat menghadap Allah. Begitu pula wajah maknawi, bahwa segala pikiran, segala yang ada di benaknya hanya menghadap Allah, dia tidak ingin tersibukkan dengan yang lainnya. Lillahi fatar, aku hadapkan kepada yang menciptakannya, yang menciptakan langit dan bumi. Karena Allah sebutkan tentang dirinya dalam Fatir ayat pertama, fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Fatoro dalam bahasa Arab, kata Ibnu Abbas, semula aku enggak paham apa yang dimaukan dengan makna fatoro seperti ini, fatir samawati wal ard, sampai aku mendengar dua badui dan mereka ahli fasahah, ahli dalam kefasihan bahasa Arab, berselisih tentang mata air atau sumur gitu. Salah satunya yang mengatakan ana fatortuha, ana fatortuha dari fatoro, artinya dia yang pertama menggali, membuat sumur ini. Maka faham dari situ Ibn Abbas bahwa fatoro artinya penciptaan di awal kali, awal pertama penciptaannya, tanpa ada contoh yang sebelumnya meniru ciptaan itu mudah. Orang mungkin aja bisa aja semua orang mau bikin mobil, mau bikin asal ada contoh. Oh gampang tuh, ada rodanya 4 bisa jalan sendiri, bagaimana dengan bensin bisa jalan, tinggal dia tiru. Oh gini, oh bensinnya lari ke karburator, karburatornya bentuknya begini, tiap contoh plok seperti masternya jadi. Tapi yang sulit dan tidak semua orang bisa, kalau tidak ada contoh, kamu disuruh pokoknya buat kendaraan roda 4 jalan dengan bensin, gimana kamu mikir? Tidak ada contoh ya, apa kira-kira gimana? Al-Mahim itu di kelas manusia saja sudah terlihat betapa sulitnya. Kamu tidak dikasih contoh, tidak dikasih apa-apa, tiba-tiba disuruh begini, buat begini. Al-Mahim itu makna fatoro, fatoro samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi dengan seindah ini, bangunan besar, ciptaan besar, langit yang 7 tingkat, 7 lapis, bumi pun demikian 7 lapis, tanpa ada permisalan sebelumnya, tanpa ada contoh, Allah yang pertama kali menciptakannya. Fatar fa alladhi fatar alladhi fatar as-samawati wal ard, aku hadapkan wajahku, wajah dan kalbuku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ila akhirih, berarti tersambung dengan lafaz-lafaz doa ini yang berikutnya, yaitu hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanif semula maknanya menyimpang, disebut hanif beliau atau orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, karena dengan itu dia menyimpang dari kemusyrikan, karena musyrik tidak menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah, tapi mendua, tidak hanya kepada Allah, ya kepada Allah, ya juga kepada yang lainnya, yang ria, yang berhala, yang ini, yang inginkan selain Allah. Hanif lah orang yang betul-betul hanya menghadap pada Allah, dia tidak menghadap kepada yang lainnya. Wa ma ana minal musyrikin, dan sama sekali aku bukan dari golongan musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna salati, salatku, salat yang ma'ruf yang kita lakukan dari takbir sampai salam, wa nusuki dan juga sesembelihanku, lillah, semua itu untuk Allah semata, Rabbil Alamin, menunjukkan keikhlasan dalam ibadahnya untuk Allah semata. Alamin ini jamak dari alam. Yang namanya alam atau alamin, semua yang selain Allah itu disebut alam atau alamin. Semua sudah, apapun itu selain Allah maka itu alam. Manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuhan dan yang lain-lainnya. Kenapa disebut alam? Dari kata alam. Alam itu pertanda atau bendera. Disebut demikian karena mereka semua, makhluk-makhluk ini, pertanda tentang kekuasaan penciptanya. Pertanda kesempurnaan dan keahlian penciptanya. Makanya disebutkan dalam pepatah atau kaidah bahasa Arab, jaudatus khun'ah tadullu ala sani'iha. Bagusnya ciptaan menunjukkan kepandaian penciptanya. Berarti orang pinter, orang Masya Allah yang dipuji. Yang dipuji pasti pembuatnya. Kamu dapati kue misalnya roti enak sekali, Masya Allah sudah, nikmat yang luar biasa, sempurna, istimewa. Kalau kue ini enak, pasti penciptanya hebat. Gak mungkin ecek-ecek, gak pernah belajar, ngawur-awuran, bikin tanpa teori, tanpa ilmu, tanpa pengalaman. Gak mungkin. Kamu dapati rumah, bangunan indah, Masya Allah, bagus, menyenangkan. Ya kamu tahu berarti pemborongnya, pembangunnya hebat ini. Dan seterusnya, keindahan atau kebagusan suatu ciptaan menunjukkan kelebihan dan keutamaan penciptanya. Alamin yang begitu besar, begitu banyak, tentu menunjukkan kebesaran penciptanya, kesempurnaan khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La syarika lah, tiada sekutu baginya. Ini takdir. Wa bidzalika umir, dan untuk itu aku diperintah untuk ikhlas dan tidak syirik. Diperintah oleh Allah demikian. Wa ana awwalul muslimin, dan aku orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Permasalahannya bagaimana Rasul diperintah mengatakan ini, aku yang pertama kali berserah diri kepada Allah, padahal sebelum beliau ada para nabi, ada para mursalin alaihimussalam dan para sahabatnya. Maka jawabannya para ulama arahkan yang dimaksud pertama kali berserah diri kepada Allah di umat ini. bukan secara mutlak karena beliau telah terdahului, tetapi awal yang Islam di umat ini. Atau pertama di sini dilihat dari sifatnya, bukan waktunya. Kalau waktu, na'am, beliau didahului secara waktu oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Tetapi dalam artian sifat, makna, beliau yang pertama kali di dalam Islam, artinya yang paling cepat, paling sempurna keislamannya. Karena kita tahu tentunya orang yang paling patuh, paling taat kepada Allah adalah Rasulullah SAW, sebaik-baik umat manusia. Allahumma antal malik, ya Allah, engkau adalah malik, penguasa yang punya kekuasaan yang sempurna kekuasaannya. Antal malik, la ilaha illa an, tiada sesembahan yang hak melainkan dirimu. Malik, para ulama sebutkan maknanya lebih dibanding dengan malik, lebih dalam, maknanya lebih luas malik dengan bacaan pendek pada mimnya malik. Karena mereka katakan kalau malik itu sebatas arti kepemilikan, milkiyah. Tapi malakut, kekuasaan mutlak penuh pada kepemilikannya, dia enggak punya. Ini malik. Anjam. Sebatas dia punya saja. Tapi malik punya arti malik memiliki juga makna lain lebih dari itu, kekuasaan penuh mutlak fitasarruf dalam memperlakukan kepemilikannya sekehendaknya. Saitoroh, mengatur dan memimpin secara utuh. Contohnya begini, manusia dia punya harta milik dia. Dia punya HP, dia punya uang, dia punya ini, milik dia memang. Sah kepemilikannya milik dia, tapi sebatas kepemilikan. Sekarang kita buktikan kalau dia tidak punya kekuasaan penuh, tidak punya kekuasaan mutlak atas apa yang dia miliki. Kalau kemudian harta ini dia sia-siakan, milik dia. Uang misalnya dia bakar, kemudian barang yang dia beli mahal dia banting, dihancurkan, dosa dia. Kenapa? Milik orang lain, milik dia sendiri. Terbukti dia gak punya kekuasaan penuh untuk melakukan semaunya terhadap yang dia miliki. Itu arti dari malik. betul itu milikmu, tapi enggak semutlak, enggak se luas itu kamu bisa perlakukan apa yang kamu miliki. Terbatas, harus kamu pakai untuk yang halal, yang diridai Allah dan seterusnya. Kalau dia pakai untuk yang haram, untuk yang dosa, dia adalah harta-harta dia, ya memang harta dia, tapi kekuasaannya tidak mutlak. Malik tidak mutlak semuanya, dan nama ini Malik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Walaupun ada bacaan juga yang mutawatir dalam ayat ini dengan Mak, Maliki Yaumiddin. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau dilihat dari sisi makna, maka qasr tanpa mat, Maliki Yaumiddin, itu lebih sempurna seperti tadi. Tapi kalau dilihat dari sisi bacaan tajwid, Maliki lebih afdol dalam Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau kamu baca Maliki Yaumiddin, berarti kamu menambah satu huruf, ada alif setelah mim, Maliki. Sementara Rasulullah katakan lam akul alif lam mim harf, aku tidak baca alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Jadi macam-macamnya satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, tiga huruf. Dan satu kebaikan digandakan sampai 10 kali lipat. Maka kalau dilihat dari bacaannya, kaidah tajwidnya, Maliki lebih afdol karena pahalanya lebih banyak, karena kamu memperpanjang. Sementara kalau dari sisi makna, maka Malik yang lebih sempurna. La ilaha illa an, tiada sembahan yang hak melainkan Allah, segala yang dituhankan ibadai selain Allah adalah batil. Anta Rabbi wa ana abduk, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Engkau adalah Rabbku, ini rububiyah, penetapan rububiyah, bahwa Allah pencipta dia, yang mengatur dan menguasai dia. La ilaha illa ant, wa ana abduk, ini penetapan uluhiyah, bahwa dia beribadah, abad budia, menyembah hanya untuk Allah semata. Hadis ini mengajarkan kepada kita yang pertama tentunya bolehnya istiftah dengan doa ini yang contohkan Rasulullah SAW. Hadis pula mengajarkan bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Maka tidak ada pula yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah. Karena tidak ada satupun selain Allah bisa menciptakan. Dan seperti riwayat di Muslim, bahwa ini lebih sunnahnya dibaca ketika qiyamul lail, ketika sholat malam. Kelanjutan potongan hadis yang tidak disebutkan oleh muallif, la ilaha illa antal malik, la ilaha illa zalamtu nafsi wa qaraftu bi dambi, aku mendolimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Dan ini bagi Rasul tentunya dari tawadhu beliau dan rasa takutnya yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an. Maka ampuni semua dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sungguh tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Engkau ya Allah. Ihdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Bimbing aku kepada akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang memberi aku bimbingan, hidayah kepada akhlak terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'al akhlaq, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Dan palingkan dariku akhlak-akhlak jelek, tercela, karena tidak ada yang memalingkan dariku kecuali Engkau pula. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Labbaik wa sa'daik, ini panggilan menunjukkan ketaatan yang penuh. Wal khair kulluh, dan semua kebaikan ada di kedua tanganmu ya Allah. Wa syarru laisa ilaik, dan kejelekan tidak akan pernah kepadamu atau tidak akan pernah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaik. Ana bika artinya aku denganmu, keberadaanku, aku terciptakan karena Engkau ya Allah yang menciptakan. Wabika, dan denganmu artinya kekuatanku dan segala amalanku tidak akan terlaksana baik kecuali dengan pertolongan Allah semata. Ana bika wa ilaika, tabarakta wa ta'alai, maha barokah Engkau ya Allah dan maha tinggi, maha mulia. Astaghfiruka wa atubu ilaih, maka aku beristighfar memintakan ampunan atas dosa-dosaku dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Ini doa yang dibaca Rasul ketika sholat malam. Sengaja Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tidak menyebutkannya secara penuh, tidak membawakan doa ini secara utuh, tapi beliau ringkas karena ini bentuk istiftah untuk qiyamul lail. Bukan doa istiftah yang umum dibaca bahkan pada sholat lima waktu. Makanya kemudian Hafidz meringkas saja cuplikan penggalan, beberapa penggalan dari hadis ini. Wa an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallam idza kabbara lis-shalah sakata Hunayha qabla an yaqra. Kata Abu Hurairah, Rasul jika sholat dia takbir lalu diam sejenak seselesai takbirnya sebelum beliau baca ayat. Fasa'altuhu, maka aku tanya, kamu diam itu baca apa ya Rasulullah? Faqala aqulu, maka beliau jawab, aku baca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina masyriki wal maghrib, Allahumma naqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danash, Allahumma ghsilni min khotayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Mutafakun alaih. Ya Allah, jauhkan aku dengan dari kesalahanku seperti engkau jauhkan antara timur dan barat. Bersihkan aku dari kesalahanku seperti dibersihkannya kain putih dari noda. Cuci aku dari kesalahanku dengan air, es dan embun. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Di dalam awalnya, di potongan pertama juga diringkas oleh Hafidz. Ya mungkin tujuan beliau untuk agar kitabnya ini umum orang keluar seringkas mungkin. Adalah lafaz hadis yang sesungguhnya Abu Hurairah katakan, bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul, ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu ya Rasulullah, diammu ya Rasul antara takbir dan qira'ah, apa yang kau baca? Hadis ini mengajarkan kepada kita banyak faedah, antara lain yang pertama disyariatkannya takbir ketika memulai sholat, dan itu ma'ruf dan telah lalu takbiratul ihram rukun dalam sholat. Yang kedua, disyariatkannya membaca istiftah itu pelan, tidak terdengar syir. Karena Rasul ditanya oleh Abu Hurairah, kok diam ya Rasulullah, apa yang kau baca? Padahal Rasul baca, menunjukkan bahwa istiftah itu dibaca pelan, diucapkan tapi pelan, orang gak dengar. hadis pula menunjukkan bahwa di dalam sholat tidak ada tempat diam. Di dalam sholat tidak ada diam. Karena begitu sahabat mengira Rasul diam, Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung mereka tanya, kok diam kau Rasul antara takbir sampai engkau baca Fatihah ada jeda, engkau diam. Rasul tidak diam, maka Rasul terangkan ke mereka. Beliau jelaskan bahwa aku diam itu aku membaca istiftah wa ma ba'id baini wa baina khotayaya dan sampai akhir. Berarti tidak ada di dalam sholat itu diam. Ini pertama. Permasalahan kedua tentang diam ini pula, bahwa jika ada diam, atau lebih tegasnya, jika ada yang tidak diketahui para sahabat dari sholat Rasul SAW, mereka langsung tanya. Jika ada yang tidak mereka ketahui dari tata cara sifat sholat Rasul, mereka langsung tanya. Seperti ini. Sekarang mereka dapati Rasul diam. Mereka penasaran, ingin tahu dan ingin meniru. Diam itu kenapa atau ada apa? Mereka tanya, kenapa engkau diam? Dijawab oleh Rasul, aku membaca Allahumma ba'id baini. Berarti jika ada diam yang lainnya, pasti juga akan ditanya oleh sahabat, kenapa engkau diam di sini? Kenapa engkau begini? Dan pasti akan dijawab oleh Rasul SAW seperti ini. Artinya ini meluruskan kebiasaan sebagian imam diam setelah baca Fatihah. Sekarang dia diminta bertanggung jawab secara ilmiah. Kamu diam baca apa? Dan siapa yang kamu tiru? Sebagai imam kan diam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maunya amin. Dan dia diam. Ada jeda mungkin semenit, dua menit. Diam. Yang pertama, apa pernah Rasulullah diam di situ setelah baca Fatihah? Kalau seandainya terjadi, pasti akan ditanya oleh para sahabat seperti ini. Rasulullah kau setelah Fatihah misalnya juga diam, baca apa kau Rasulullah? Gak akan dibiarkan oleh sahabat. Mereka ingin niru segala sesuatunya. Mereka ingin tahu dari Rasulnya. Karena sebagai kudwa, suri toladan bagi mereka. Menunjukkan gak ada. Dan tidak benar, tidak sesuai sunnah. Kalau kemudian imam diam seusai baca Al-Fatihah. Sebagian mereka jawab, anu ngasih kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Sekarang dia lakukan sesuatu dengan logika dia sendiri, dan agama bukan berdasarkan logika, tetapi ittiba, kita ngikut, nyontoh kepada Rasul SAW. Nah, kalau ngikuti logika rusak agama. Maaf, orang misalnya keluar angin, kentut, keluarnya kan di belakang. Apa kemudian logika kamu keluar angin kan di belakang, wudhu ya kamu basahi situ, dan keluar kan di situ, ngapain wajah kamu yang kamu cuci? Kalau keluarnya di belakang sana, logika hancur, rusak. Tetapi demikian Rasul contohkan. Itu hadas mewajibkan kamu untuk berwudu dengan tata cara yang demikian diajarkan dalam syariat. Makanya makmum juga kalau membaca Fatihah hendaknya mencari sakatatul imam, berhenti atau bernafasnya imam bersamaan. Kan imam pasti bernafas. Misalnya imamnya baca sekarang, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumid, kan ada jeda. Begitu dia diam, Alhamdulillahirrabbilalamin, kamu langsung ikuti dalam bacaannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Imam Ar-Rahmanirrahim, langsung kamu ikuti Ar-Rahmanirrahim. Begitu seterusnya. Itu terkait diamnya Rasul SAW sebelum baca Al-Fatihah. Hadis pula menunjukkan adab para sahabat ketika bertanya atau berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah nggak langsung nyeplak tanya begitu, Rasulullah engkau diam sebelum baca Fatihah, kenapa, apa yang kau baca? Enggak, tapi dikasih mukadimah dulu. Ayahku dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Artinya, seandainya Rasul ditawan dan untuk tebusannya engkau harus membayar ayah dan ibumu, akan kamu lakukan demi terbebasnya Rasul SAW. Menunjukkan beliau lebih utama dari kedua orang tuamu, lebih harus kamu cintai bahkan dari kedua orang tuamu, dan itu ma'ruf dalam syariat, perintah untuk mencintai beliau lebih dari manusia semuanya. Makanya di Bukhari beliau katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Enggak beriman kamu sampai aku lebih dia cintai dari ayahnya, bapak dia, anaknya, dan seluruh manusia yang ada semuanya. Dan itu uslub biasa dalam bahasa Arab untuk menunjukkan keutamaan dan kemuliaan seseorang. Ya, Rasul SAW pantas tentunya dimuliakan dengan kata-kata semacam ini. Asyahid adab Abu Hurairah. Ya, sebelum tanya beliau katakan itu. Ya Rasulullah, ayahku dan ibuku sebagai tebusan bagimu, apa yang engkau baca diammu antara takbir dan Fatihah, sebelum baca Fatihah? Adab, dan itu penting kepada orang yang lebih berilmu, seorang alim atau yang lebih tua usianya dari kita, atau bahkan itu orang tua kita sendiri. Adab dalam berbicara, dalam tutur kata, dipilih yang terbaik mungkin dalam bahasa dan ucapannya. Demikian yang dicontohkan oleh para sahabat, dan itu dibenarkan, ditakrir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita pun menjaga adab-adab semacam ini umum sifatnya, enggak harus dengan lafaz ini, tetapi umum dimulai dengan sesuatu yang membawa adab, menunjukkan akhlak. Misalnya saja kalau dalam bahasa kita, kalau kamu mau menegur atau tanya sesuatu, kamu katakan maaf sebelumnya, tadi ini begini, bagaimana ya? Kamu kasih mukadimah maaf ya, itu punya pengaruh dan nilai tinggi daripada kamu langsung masuk. Tadi permasalahan ini kenapa? Itu yang diajarkan kepada kita di dalam hadis ini. Hadis jelas menunjukkan masyru' disyariatkannya doa istiftah dengan lafaz ini, dan dia termasuk yang termasuk doa yang bagus karena isinya adalah permohonan semua kepada Allah terkait kesalahan dan dosa kita. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyidi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Kamu sangat berjauhan sehingga kamu bersih dari dosa. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikan aku dari dosaku seperti disucikan kain putih atau baju putih dari noda. Semula ketika ada noda tampak enggak nyaman pakaian itu, ada kecapnya misalnya, ada tintanya, yang semula bersinar putih bersih jadi jelek. Dosa pun demikian pada diri seorang hamba, tapi dengan disucikan, dihilangkan noda-noda dosa itu, kembali dia menjadi putih, suci, bersih. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wat thalji wal barad. Ya Allah, cuci, bersihkan aku dari dosa-dosaku dengan air, wat thalj, dengan es, wal barad, al barad, embun atau yang turun bersamaan dengan awan tebal, sehingga itu mendinginkan. Mungkin orang berkata biasanya yang kotor itu lebih bersih kalau dicuci dengan yang panas. Ya, sebagian orang cuci dengan air panas karena lebih masuk ke serat kain ini itu. Tapi kenapa semua yang diucapkan Rasul dingin? Dengan air dingin, salj es dingin, bar embun dingin, semuanya dingin. Para ulama sebutkan karena tabiatnya sifat dosa maksiat panas, maka untuk membersihkannya perlu sesuatu yang mendinginkan. Dia panas dan membakar si hamba, merusak dan menghancurkan si hamba, dan menyeret dia kepada yang panas neraka. Maka didinginkan, dibersihkan dengan air, embun dan es. Doa ini bagus sekali untuk dihafalkan dan kita baca dalam sholat kita, istiftah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam.